وحضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيت الكرام والصحابة القرباء والتابعين من العلماء والأولياء الصالحين خصوصا الأربعين. سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين وصول وفروعهم إلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نيته أن الله يعز الإسلام والمسلمين ويؤلف بين قلوب المسلمين ويخلق أعداء الإسلام والمسلمين وأن الله يريد الكفرة والمبتدعة والمشركين والظالمين وعداء الدين ويشتت شملهم ويفرق جمعهم ويفل حدهم ويقلل عددهم ويمزقهم كل ممزق ويمزقهم كل ممزق ويمزقهم كل ممزق ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر على هذه النية يا الله يا قدير وعلى كل ما نوى بسرف صالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه المتواترة وآياته المتكاثرة ومننه الغامرة والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرة. أما بعد, pertama-tama mari kita bersama-sama mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di dalam majelis manaqib salah seorang daripada Qubbil Aqwan turunan Nabi Muhammad Sayyidi Waladi Adnan yang telah kita yakini bahwasanya barang siapa membaca dan mendengar riwayat hidup seorang waliullah maka si pembaca dan si pendengar diampuni Allah segala dosanya dan diberi Allah rahmat dunia dan akhirat dan dibanyakkan Allah Ta'ala rezekinya yang halal dan diberi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa kita, memberi kita semua rahmatnya yang luas sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan seluruh kaum muslimin di mana berada disatukan Allah Ta'ala hati mereka itu, jangan berpecah belah, dan mudah-mudahan segala musuh-musuh Islam dan muslimin dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada lagi satu butir telur-telur orang kafir di dalam dunia Allah Subhanahu wa taala, karena telur-telur itulah yang menyebabkan kerusakan di dunia ini. Amin Allahumma amin. Kemudian daripada itu, di negeri Madinatul Munawwarah pada tahun 1132 Hijriah lahir seorang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi nama Muhammad bin Abdul Karim, masyhur disebut dengan Sayyid As-Samman, salah satu daripada guru yang memimpin datu kita Kalampayan. Lewat beliaulah datu kita Kalampayan menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayugianya bagi kita bersyukur kepada Allah karena kita punya datu yang luar biasa lewat pimpinan Syekh Samman. Jadi kita mensyukuri perguruan Datu Kalampayan lebih dari mensyukuri Datu Kalampayannya. Mensyukuri gurunya dilebihkan dari mensyukuri muridnya. Kemudian beliau diwafatkan oleh Allah di negeri Madinah II pada tahun 1189, tanggal 2 Hijriah, tanggal 2 Zulhijjah, dan dimakamkan di Baqi'ul Gharqad berhampiran dengan pekuburan istri Rasulullah SAW. Beliau mulai dari kecilnya sampai seterus umurnya hatinya penuh dengan muraqabah dan musyahadah kepada Allah Rabbul Izzah. Itu mulai kecil. Adapun badannya penuh dengan ibadah seperti sholat sunat, bersodakoh, istighfar, sholawat kepada Nabi Al-Mukhtar, membaca Al-Quran, dan ziarah ke makam Rasulullah dan ke Baqi'ul Gharqad. Adapun lingkungan-lingkungan beliau sehari semalaman mulai kecil hanya orang wali-waliullah, orang ulama-ulama Allah, dan orang-orang penuntut ilmu agama, tidak yang lain dari mereka. Nanti tiga golongan itu beliau sambil menuntut ilmu kepada ulama-ulama di zaman itu. Beliau menjadi khaddam bagi wali-wali dan penuntut ilmu di waktu itu. Malam hari, setiap malam beliau tidur sedikit. Bangun dari tidur, langsung mengambil air wudu, menghadap kiblat, mengerjakan sholat tahajud dan wirid-wirid lainnya seperti istighfar. Sampai adzan subuh, beliau mengerjakan sholat subuh berjamaah. Kemudian beliau menyambung lagi akan wirid-wiridnya sampai matahari terbit. Sesudah matahari terbit, beliau sholat sunat isyraq 2 rakaat, kemudian istirahat. Tepat jam 9 pagi setiap hari beliau melaksanakan sholat akan duha. Kemudian dari itu barulah beliau menyambung amal-amal yang lain seperti menuntut ilmu kepada ulama, seperti menjadi sesuruhan wali-wali, dan seperti menjadi pembantu orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi betul-betul beliau seorang sayyid. Karena definisinya sayyid, sebagaimana disebutkan, sayyidul qawmi khadimuhum. Sayyidnya kaum itu adalah jomos bagi setahun itu. Jadi kalau kita tahu yang betul-betul sayyid itu adalah orang yang menjadi jomos. Ada yang jomos ilmu. Kalau kata-kata sekarang, pemerintah itu menjadi jomosnya rakyat. Apa aja bahasanya? Abdi masyarakat. Abdi masyarakat. Sebab masyarakat nang menggaji setiap bulan pegawai-pegawai pemerintah sampai ke presiden itu kan nang menggaji inya tiap bulan itu rakyat. Nang jadi inya duduk di kursi kerajaan presiden itu kan rakyat. Mengadakan pemilu ya kalau. Jadi memang dari orang di bawah maka timbullah orang yang di atas. ini harus diingat oleh seseorang. Orang yang menjadi guru harus ingat, tanpa ada murid tidak ada pangkat menjadi guru. Oleh sebab itu harus merendah diri seorang guru kepada muridnya. Karena ada murid dia jadi guru. Kemudian beliau menyembunyikan segala ilmunya yang sudah banyak itu, baik ilmu syariat, thariqat, haqiqat, ma'rifat. Demikian segala ibadah, baik ibadah yang berhubungan dengan rahasia yang tidak ada hurufnya, yaitu muraqabah, musyahadah, maupun yang ada kelihatan di luar. Semuanya itu beliau sembunyikan, tidak ada satupun yang mengetahuinya. Maka banyaklah manusia yang memohon kepada beliau supaya beliau keluar menghadap masyarakat untuk memimpin keadaan masyarakat di kota Madinah ini, yang di waktu itu kota Madinah sepi daripada orang menuntut ilmu, sepi daripada orang yang ziarah kabaqih, sepi daripada orang berjual beli ekonomi sebagainya. Maka mengharaplah rakyat kepada sesaman supaya keluar. Yang diharapkan kalau beliau keluar mengajar dan memimpin ibadah, orang datang. Kalau orang datang, tentunya kota Madinah menjadi mulia karena banyak pengunjung, dan tentunya urusan ekonomi lalu makmur. Tapi beliau diam, tidak mau menjawab satu kata pun. Beberapa lama datang izin khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh beliau keluar menghadap masyarakat dengan dua pekerjaan. Pertama mengajar, yang kedua memimpin ibadah. Nah barulah beliau sesudah dapat izin Nabi keluar mengajar ilmunya dan mengajar ibadahnya. Ilmunya ilmu alat seperti sorok, nahu, fiqih, apa balaghah, mantik, usul fiqih, usul tafsir, usul hadis, dan seperti lagi tajwid, dan seperti lagi fiqih, tauhid, tasawuf, dan empat lain-lainnya. Mengenai amalan, beliau mengijazahkan beberapa amalan yang diantaranya adalah thariqat khulwatiyah dan thariqat qadiriyah, disatukan menjadi namanya thariqat samaniyah, yaitu la ilaha illallah hitungan paling kurang 166 kali, Allah sekurangnya 66 kali, Hu sekurangnya 77 kali. Kemudian mengamalkannya itu, membacanya itu setiap pagi habis subuh dan sore sesudah asar atau maghrib, dan ditutup setiap habis subuh dengan doa yang Allah meninggikan pangkat orang yang mengamalkan doa ini, dunia akhirat pangkatnya ditinggikan. Apa? Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad. Empat kalimat turun. Beliau berkata, barang siapa mengambil thariqat aku serta diamalkannya, niscaya Allah memberi orang itu ilmu ma'rifat yang khusus. Dua, Allah memberikan kekayaan yang banyak serta halal. Tiga, Allah matikan dia husnul khotimah. Itu tadi la ilaha illallah 166 kali. Allah 66 kali. Hu 77 kali. Adapun doa yang berturut-turut 4 kali sesudah subuh tadi, Allahumma ghfirli ummati sayyidina Muhammad, Allahumma rahmatan sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummati sayyidina Muhammad, barang siapa mengamalkan ini rutin setiap habis salat subuh 4 kali berturut-turut, dia ditulis namanya di buku besar wali-waliullah. Tapi semuanya itu dasarnya ikhlas. Itu sudah dasar. Jadi kita beramal thariqat dan beramal doa tadi jangan menghandaki hasilnya. Hanya semata-mata mengerjakan perintah. Itu aja. Itu dijaga itu. Ikhlas itu adalah ruh bagi segala ibadah. Kalau kada ikhlas, sama luan manusia mati, tidak ada manfaatnya. Tentang masalah hasilnya, kalau terlepas tadi hasilnya dapat ma'rifat, sugi, mati beriman. Kalau nang doa 4 kali tadi, mengaramat matinya, itu sudah nyata, kada perlu lagi kita kehandaki dengan niat. Kalau pang sebelum mengamalkan tarekat itu dan doa tadi berniat, aku hendak membaca zikir ini dan hendak membaca doa ini supaya aku dapat ma'rifat, aku sugi, aku mati beriman, aku jadi waliullah. Jangan ada itu. Seperti pegawai tidak ada niatnya aku hendak dapat gajian tanggal 1. Kata, sebab pasti aja sudah. Apabila tanggal 1, kah tanggal 5 kalau jadi. Tanggal 1 mesti datang, ada perlu ditagih-tagih, ada perlu lagi, ada perlu datang adanya. Lihat aja guru-guruan tanang ma'amalakan, ikhlas, dasar. Kada tanang, kada suci. Keperluan misalnya seminggu 50 juta. Tuhan memberi hadiah lewat orang-orang sugih 100 juta. Berapa sel dokasnya? 50 juta. Kawin misalnya 4. Sel dokasnya masih banyak yang menunggu. Nah. Asal ikhlas saja ma'amalakan. Setiap setahun sekali dan setiap malam Sabtu malam Minggu ulun diizinkan dan disuruh oleh Hadrat Rasulullah SAW menyampaikan ijazah itu. Jadi hari ini siapa yang hadir ulun sampaikan ijazah itu. Asal menerima dulu ijazahnya, ma'amalakannya apabila kah. Bisa juga begini sibuk lagi. Kena mbak angak-angak hanya. Aku bangal begininya sudah angak-angak. Lalu la ilaha illallah, la ilaha illallah. 166. Allah 60 70 72. Allahumma rahmatasin Muhammad. Allahumma astursin Allah majalah patut alih. Sudah angak-angak ayu juga. Ayu juga. Lamun ada bajunya nyaman memakai. Lamun bajunya belum ada, ni apa hendak memakai? Jadi siapakan dulu amalannya dan sanadnya, ijazahnya. Yang penting sanadnya ini, istilah mobil, izin untuk menjalankan mobil itu ada. Nah, lamun mobil kada ada surat izinnya dijalankan, itu Kapolda ampun urusan lawan anak buahnya mana Kapolda. biar di belakang ada apa aja. Itu di telang nasi sinam. Nah, ya ini buru-buruan jangan wani majar, kecuali ada izin dulu. Minimal guru kita yang memberi surat kepada kita untuk majar. Lamun hanya surat tamat, belum ada lagi surat izin mengajar. Kita khawatir belum dapat izin dari guru sudah tampil di masyarakat. Sedangkan tulisannya di annal ilman mu'tabar huwa maqtasala sanatuhu bi sayyidil bashar. Ilmu yang ada manfaatnya dunia akhirat bagi yang punya dan muridnya, atau bahasa kitanya nang babarkat adalah nang gurunya itu maambil dari gurunya, gurunya maambil dari gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi an-anu. Lamun kitab itu menukar di pasar, atau kitab itu peninggalan arwah baik, atau kitab meminjam kawan-kawan, lalu membuka majelis di rumah, di langgar, di masjid, di mana-mana, bacakannya kitab itu, bisa kamu membaca. Nah, ini sangatnya. Kita ambil contoh menukar tadi. Nukar kitab di pasar. Jadi ujar si murid, pian melajarun kitab ini di mana belajar? Unda menukar. Jadi an guru anu daripada tukang jual kitab. Sanatnya. Nang tukang jual kitab ini daripada duit. Yang menjual kitab itu kan cari duit. Nah, sanaknya kan duit. Seperti maulid simtun turor. Pian wani membaca, siapa mengizini membaca. Apalagi bawaan orang di rumah. Nang berhak memberi izin membaca itu siapa? Misalnya Habib Anies. Tanpa Habib Anies, jangan wani pian membuka majelis maulid itu. Harus izin dari Anies dulu. Apalagi mencetak kitab-kitab itu tanpa izin dari keluarga Habib Ali, maka itu namanya zalim. Kita banyak melihat sudah orang yang memberanikan diri mencetak amalan-amalan dari wali-wali Allah semata-mata mencari kekayaan dunia. Padahal sudah bertulis di sana dilarang tanpa izin. Waktu ditanyakan kepada Habib Anies, macam-macam cetakan Malik Habsi itu, dijawab Habib Anies, urusannya lawan kaiku, Habib Ali, bukan lawan aku. Kalau sudah Habib Anies berlepas diri ke itu, bahaya. Jadi kan ada berkatnya. Apalagi nang membaca maulud itu, nang diaciakannya lagunya. Kada ikhlas nang dituju lagu irama, apalagi nang ditujunya itu manusia. Apabila banyak orangnya tuntung membaca maulid sebukuan, apabila berduaan aja pereja nang aja, itu jelas karena manusia sudah, karena karena Allah lalu. Kayak di sekolahan tah, kena aja yang kita belajar, muridnya berdua aja. Mahadang manusia banyak, itu karena orang banyak karena, bukan ikhlas. Coba kita pikir, ikhlas semacam aja kalau kita pikir di diri kita, insya Allah mau meneteskan air mata, karena kita banyak telanggar. Sedangkan ikhlas kewajiban hati. Berdosa hati kita apabila kada ikhlas. Ini kalau sudah pemimpin agama rusak, nang kaya apa nang lain. Tapi kalau pemimpin agama masih utuh, insya Allah pemimpin-pemimpin negara ikut utuh. Karena pasti pemimpin negara akan menyerahkan segala macam pendapat dan petunjuk arahan kepada pemimpin agama. Pasti sudah. nya mau matur nagarana dengan pahabisannya minta pendapat lawan tuan guru. Pahabisannya mau kita bicara masalah negara. Saya membawa contoh hanya satu. Kalau ulun selaku presiden di rumah tangga, bini ada, anak ada, suruhan ada, kemudian tugas bini ulun nang ulun putuskan, programkan bini ulun seikong nya tiga bisilah bupatilah, jadi seikong mengurus anak, nang seikong memasak-masak di dapur, nang seikong mengautakan makanan dan bebabasuh lawan batatapa, tiga jadinya bini lah. Nah itu anak pak, nah itu mengaji, belajar. Apabila semuanya ini melaksanakan hukum yang sudah ulun atur di rumah tangga, maka ulun itu senang lawan urang nang di rumah itu. Akhirnya rumah tangga ulun itu aman, damai. Tapi kalau satu di antara urang nang di rumah meninggalkan hukum nang sudah ulun atur, maka ulun marah. Kemarahan ulun ini menyebabkan rumah tangga ulun itu kacau. Selama ada yang mati marahi, selama itu kekacauan berlanjut. Paham kan? Jadi jelasnya kacaunya dunia karena satu, yaitu tidak melaksanakan hukum yang punya dunia, yaitu Allah Rabbul Alamin. Itu penyebabnya. Jadi sadarlah, kalau ingin menjadikan dunia ini makmur dan aman, kembali kepada hukum Allah. Kalau bukan hukum Allah yang dilaksanakan, tidak bakal aman, kacau terus-terusan. Bukannya hukum yang lain dari hukum Allah itu lemah, tetapi yang sebenarnya hukum yang lain dari hukum Allah salah dan sesat. Sedang kepada saya. Itu aja. Jadi terserah kita aja lagi selaku hamba Allah, hendak nyaman kah di dunia, hendak sakit. Mun hendak nyaman, barabaan betul hukum Allah. Amun hendak sakit terus-terusan, ditinggal hukum Allah. Apabila hukum Allah ditinggal, tentu hukum yang lain itu yang dimajukan. Sesudah Syekh Saman mau keluar mengajar dan memimpin ibadah, banyaklah orang datangan ke kota Madinah. Yang datang itu bukan hanya rakyat biasa, tetapi raja-raja dan pejabat-pejabat tinggi itu yang datangan berdapat lawan Syekh Saman. Bukan hanya orang susah, tapi orang sugih-sugih pun datang juga. Apa datang itu, ini perhatikan. Baik pejabat maupun orang kaya datang kepada Syekh Saman belajar ilmu jadi murid sidin. Itu datang. Jadi bukan datang mengurus pangkat, bukan datang mengurus politik. Jelas ya. Datang itu menjadi murid beliau di dalam ilmu dan di dalam wirid amalan. Kemudian setiap yang datang itu kada danang tangan 10 samunyaan babawaan rezeki maka Syekh Seman ya kawa ini telah di sakulilingan awak tuh gugur amplok amplok guguran, lalu timbul ada munafik iri kepada beliau. Nang hiri ini masuk kepada murid Sidin sebahagia, lalu memecah belah murid Sidin. Ini asal usul jadi murid Sidin pecah belah di Madinah. Ada munafiknya. Wa mimman haulakum minal a'rab munafiqun wa min ahli al-Madinah maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain. Lalu Syekh Seman ini Sidin kasih sayang lawan murid. Hai muridku, janganlah kamu terpengaruh dengan orang-orang yang ingkar kepada aku. Sidin menasihati murid. Bukan Sidin indah, murid Sidin empat kalain itu ada. Cuma menangati jangan sampai murid balik kalain pulang kasihan. Ba'apa jua meninggalkan Sidin empat lawan munafik ba'apa jua. Ampih mengaji lawan Sidin, baguru lawan orang munafik, bapak juga. Ditangati Sidin, murid-murid Sidin itu. Kemudian, orang lain memohon kepada Sidin. Karena keadaan nangka ini di Madinah, biar pindah aja sudah. Tinggalkan Madinah, karena ada sudah musuh di Madinah. Baik biar pindah aja. Karena gerilun. Ujar Syekh Seman, lamun aku tinggalkan Madinah ini, niscaya habis orang Madinah ini sak-sak-sak. Kada ada lagi nang bujurnya. Jadi aku kada handak meninggalkan ini. Jadi mulai lahir sampai wafat, kada pernah meninggalkan daerah kelahiran ini. Sudah berapa contoh tauladan mengenai agama terhadap cucu Rasulullah yang disebut Qutbul Aqwan. Kemudian, setiap orang yang mau ziarah ke makam Nabi, berhubung kunci pintunya Rasulullah di tangan Sidin, orang mesti lewat Sidin nak ziarah. Nah, semua orang yang ziarah siapapun, dari manapun, dikumpulkan di rumah Sidin dulu. Bapak diberi makanan minuman dulu. Jadi setiap hari memberi makan dan minum kepada tamunya. Selesai baru dibawa ziarah Sidin Muzawwirnya. Dan setiap satu-satu dari tamu yang ziarah diperkenalkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini misalnya guru syukur datang di kampung Jawa, nah, belang lawan pian. Umur Sidin sedang tuhanya dipadahkan maka itu oleh Syekh Seman dan Nabi. Saban ikuman ini guru Mu'az, ini guru Usub, ini guru Hudori dipadahkan maka itu nah dikenalkan maka itu sedang manggahnya kita membawa makrokal berhubungan pembicaraan masalah ziarah makrokal yang make-nya mana nih? Mic-nya siap, Pak Surah. Hah? Balu. Iya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin man لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترزقنا من التوفيق وتبلغنا حضور بيت العتيق وزيارة قبره وأبي بكر الصديق وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kemudian daripada itu, maka di antara murid-murid Syekh Seman Al-Madani bahkan yang paling tinggi martabatnya di seluruh murid sidin, yaitu Datuk kita Kalampayan. Pada ketika masuk suluk, masing-masing murid itu masuk di kamar kecil. Karena menurut dengan Rasulullah SAW, khulwat dipimpin oleh Syekh Seman Al-Madani. Ada di antaranya yang hancur badannya menjadi air. Ada satu adalah daging yang seperti dicancang-cancang. Sesudah khulwat itu, di dalam khulwat itu, ada yang satunya menjadi cahaya, tidak ada bentuk jua. Adapun Datuk kita tetap sebagaimana biasa dan mata ke atas, tidak ada perubahan apa-apa. Berarti datangnya waris dari Allah Ta'ala dalam khalwat itu, yang paling kuat menahannya adalah Datuk Kalampayan. Maka beliau sebutkan bahwa Syekh Arsad ini yang paling kuat daripada khalifah wadah Datuk Kalampayan. Ini supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bersyukur sudah diberi petunjuk oleh almarhum turunan Datuk Kalampayan, yaitu Al-Alimul Fadhil Haji Abdul Rahman Siddiq di dalam kitabnya Sajdatul Arsadiyah. Beliau mengatakan sebelum hamba meneruskan permintaan dari orang banyak mengenai riwayat hidup Maulana Syekh Arsad, hamba mengharapkan kepada semua duriat Maulana dan yang lain-lainnya supaya bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama. Ini pesan dari almarhum Al-Alimul Allamah Tuan Guru Haji Abdul Rahman Siddiq bin Muhammad Afif atau Datuk Landak bin Mahmud bin Abdullah bin Ahmad bin Fardi. Fardi itu singkatan dari Pangeran Diponegoro. Pian kalau diberi Tuhan makom bisa mendapat ijtimah dengan orang-orang dahulu seperti ini, berkumpul kayak ini bisa berpandir. Pandangan kayak ini bisa. Kalau diberi Tuhan makom ijtimah, sesudah kita diberi Allah mematikan diri sebelum mati, bisa ketemu dengan orang yang udah mati-mati itu. Bisa berdialog langsung. Karena sebenarnya mereka kadang mati, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun farihin. Oleh sebab itu Imam Ghazali itu banyak hadis-hadis dalam kitab Ihya nang kada tahu rawinya, ujar nang pengarangnya membuat itu di dalam syarah Ihya, lam ajid lahu aslan. Aku kada tahu artinya dari mana hadis ini, sebab Imam Ghazali ijtima' berkumpul berkerumun lawan Nabi langsung mengambil musyafaah, ujar guru bangin ulun ni ujar juga. Nah, itu. Jadi kada hadis itu nang di buku aja ada nang langsung ijtima' dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau dalam tulisan itu setiap orang yang diangkat menjadi khalifah Nabi itu mesti orang itu, ampun maaflah kalau ada yang belum sampai utak berpikir, Allah SWT menyerupak dengan khalifah itu, menyerupak, menyerupak, tahu Allah menyerupak. Jibril menyerupak nang kaya Dihya Al-Kalbi, Jibril lawan Nabi mengadu harap. Harap Nabi. Kalau sudah Jibril bisa menyerupakan Nabi, ya apa Nabi Muhammad kada kawa menyerupa model guru usus. Misalnya kalau jadi zahirnya guru usus, hakikatnya Rasulullah. Oleh sebab itu idza jalasta baina yaday syaikhika lahiyum annahu majlisu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Kifayatul Athiyah. Man safaha aliman fakannama safahani. Man jalasa aliman fakannama jalasa. Wa'lamu anna fikum min anfusikum. Oleh sebab itu Syekh Saman Madani memimpin semua muridnya paling ditekankan musyahadah Rasulullah SAW. Setiap kirip mata jangan lupa lawan Rasulullah. Ada cara-caranya itu. Cara-caranya itu ada. Cara-caranya supaya terus-terusan kita mengamalkan bacaan muntung wa ashadu. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu fi'il mudhari. Tufidud dawam. Karena maknanya lil hal wal istiqbal. Aku terus-menerus menyaksikan Rasulullah. Kalau orang berucap menyaksikan tapi inya kada melihat, saksinya palsu atau dusta alias andud. Kalau saksi palsu berat urusannya. Oleh sebab itu nang banyak menangisakan guru-guru di martapura nang tua setelah dia menyadari membaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangankan melihat lawan Nabi waktu bangun, bermimpi aja baru bisa sekali-kali. Sakit hati menangis. Macam apa membaca wa asyhadu sedangkan bermimpi kada pernah lawan Nabi. Halangannya orang memimpi kada terdapat lawan Nabi itu halangannya katulahan lawan paguruan. Setiap orang masih ada katulahan lawan guru, ditutup pintu memimpi berdapat Nabi. Kada bakal berdapat Nabi. Karena lawan guru katulahan. Karena guru kita nang ada ini pintu untuk berdapat Nabi. Nabi pintu untuk mengenal Allah. Firman Allah waqtul buyuta min abwabiha. Kalau hendak masuk ke rumah lurung pintunya. Kalau kada beadab kawan pintunya, naik ke rumah jalan jendela lingma. Apa lingma? Ya maling. Kita kembali Syekh Saman tadi. Gawian Sidin itu menjadi khadam lawan wali-wali dan mengaji lawan orang alim dan jadi sesuruhan panuntut ilmu. Daripada Sidin tawaduk merendah diri itu dan hari-hari memberi makan orang di rumah. Hanya dibawa ziarah orang itu. Kadang artinya ziarah empat di motor orang. Begitu nang ziarahnya bawaan, ambil lah. Bawa ya, anu bawaannya bawa ke rumah, ambil berapa. Kada kayak itu kada. Ini nang ziarah tu nang diberi makan. Nah, entah. Jadi ini lamun nak menurut Syekh Saman malah barang sebiji di antaranya akhlak sedemikian yang kita turut. Malam guringnya sedikit tapi beribadah. Sampai subuh. Mun kita kada kawa pukul 4 barang ya bangun. Balum kalau azan lagi subuh. Pokoknya saban malam sulusul lailil akhir, sepertiga malam akhir jadi jam 2, dari jam 2 sampai adzan subuh, di situ kabul segala macam. Nak minta apa pian? Aku minta pangkat jadi, ayo. Aku minta ilmu laduni, ayo. Aku minta harta, ayo. Sebab kita sudah yakin semua sesuatu dari Allah. Dari Allah, bukan dari yang lain. Yakanya ilmu telah di dada tuan guru. Kita kuyak dada guru itu, kita tabuk, kita ambil. Tagal kada dari dada si den. Yakanya ilmu tak ada di atas langit, tulakan kita ke atas. Tapi kada di atas langit juga, kada perlu naik ke atas. Coba-coba naik ke atas, meledak pesawat Kolombia. Tungarannya jalan doa Nabi Yusuf, apa doa Guru Yusuf jalan sudah. Guru Yusuf baca Yasin mendoakan musuh Islam anu musnah. Apa tujuh nang harap-harap buburan si Amir itu. Nah, pemati meledak pesawatnya, jadi ujar si NASA juaan sudah. Jangan kada naik ke antariksa lagi kita mencegar nang ke ini, ujarnya bus. Nang bus itu keturunan Fir'aun. Kira-kira bangrah. Apang apabila orang kada maasi menurut dunia, lu hendak di anunya nu'lir raja. Hehehe, takabur banget itu. Aja karena kita bacakan Yasin lah. Supaya inya tajungkang berata. Kenapa ajar jadi kayak itu, Guru Ija? Walladzina ma'ahu asyidda ala kufar. Orang yang menolong Nabi, mesti marah lawan orang kafir. Ruhama ubainahum, sesama Islam kasih saya. Jangan kabalik. Orang Islam diinjak-injak, orang kafir diulah bos. Tungarannya talipang. Ya tak paling. Asyidda alal kufar, ruhama ubainahum. Ini sesama Islam dihinyi. Yang sudah susah dipakirakan pulang orang Islam. Orang yang kafir-kafir sudah sugi, ditambahi pulang kesugihannya. Bungul banget. Ada kanan sarik, ayo maju. Batempak pun lawan. Dengaran suruh Tuhan ini menjalankan nang hak. Kulil hak walau ala nafsik. Sampai kanan bujur walau dicancang orang awaknya. Nah sebutin pulang kita. Jadi apabila orang kafir itu sarik tuh kita. Bila orang Islam kasihan kita. Jangan tabalik. Jadi Syekh Seman Madani tadi bisi murid udah tuh kalampayan untung malah di sini. Untung malah. Lalu pasannya Tuan Guru Haji Abdul Rahman Siddiq kepada semua duriat Maulana dan lainnya supaya bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama. Karena sepanjang pendapat hamba yang dhaif ini, tidak ada pangkat, derajat dan kedudukan yang lebih tinggi sesudah derajat jadi nabi selain daripada ulama. Jadi minta. Namun kita hendak juga mencari pangkat nang paling tinggi aja mestalah. Nang mana? Nang paling tinggi ulama. Itu paling tinggi kan. Di atasnya itu bang nabi. Kada kawa memasuki ke sana kada kawa. Jibril aja kada kawa jadi nabi. Apalagi si Mi'el. Ya ada orang bersyukur aja. Tuh, sudah. Jadi cucunya sekolah. Ujian si cucu. Ujar si cucu, kayak kurun isuk ujian kayak malaikat 10. Ngarannya dan tugasnya. Jadi ulun nak minta lajari ulun pian. Supaya ulun isuk kau menjawab. Si kainya bungol. Jadi ujar kainya, nyawanya kau membaca. Masalah yang ulun nagur. Dicelengi si Din kesawani loh pakaian ayo ya. Pertama Jibril ya ujar kain. Kedua Isra apa tugasnya membawa wahyu pas ujar si kain. Nang kedua Mikael ujar kain. untung-untungannya sih. Tugasnya membawa rezeki dan hujan. Ya, ya kaya. Tiga Israfil berdiam kaya. Sudah kada paham. Tugasnya meniup terampet sanjakala berdiam kaya. Empat Azrail tugasnya mencabut nyawa. Nah iya itu tak jakai iya. Iya mencabut nyawa. Jadi nyawa kita ini di tangan Azrail. Ulun bahari pian tempo urang taputanan kada masuk perte. Ujar ulama nang di Matapura mun kada masuk perte anu kena misterius. Ditembaknya kena mati. Ujar ulun maaf. Lamun umur di tangan misterius mati ulun. Lamun umur di tangan Azrail kada ta. Pian berataan ini mah andak ikat ka mana sudah. Menangis pian nang bapandangan merasa salah Allah. Takutan lawan makhluk, kada takutan lawan mang patugas. Patugas nang menyambut nyawa itu Azrail. Kadanya ular kang. Kalau yang mati jadi patok ular, ular lain Azrail. Apalagi ular-ular. Kisah. Nah, Azrail. Empat kali sudah Jibril, Mikael, Israfil, Azrail. Nang kelima ujar cucu, ngaran cucu cade. Simeel, iya ujar kai. Tugasnya berjual minyak. Di mana? Ayo. Iya ujar kai. Karena mungkar ketujuh nakir, kedelapan bakar. Tugasnya jual kayu bakar. Jual sekali dihitung 12. Napa lamun Sumer lawan Subakar dibuat? Padahal wajib kita urang nang balik berakal mengenal 10 malaikat dengan tugasnya. Ya kalah. Ini banyak nang kada ingat lagi nih. Banyak kali ingat lagi nang diingatakan hingga bursa saham, nang diingatakan hingga dolar, nang diingatakan inya emas. Mas kada bisa larang murah-murah mas kalau di Jawa. Mas ispan. Murah. Ini utak manusia ini apa? Dunia aja yang dipikirkan. Dunia yang dipandarakan. Kada ingat lagi nang tugas-tugas agama yang mesti dihafal. Mudahan kita berataan sadarlah. Lamun kita lalakian sudah bumul, nang kaya mah pemimpin bini. Nang kaya mah pemimpin anak. Wajib kita lalakian alim untuk diri dan untuk bini dan untuk anak. Lamun mahadang guru berataan manyar gurunya mati. Habis di kampung kada ada lagi nang melajarinya. Apang lamun lawan guru, coba sorong jadi orang alim di rumah. Masing-masing melajari bini dan anak, maka tugas memang kaya itu ya kalau guru anu guru syukur. Cuma jar guru syukur baya ini berubah sudah udara. Kan anakan tapi mau mengaji lagi ya kalau. Nah mudah-mudahan sadar. Insya Allah apabila mengaji berberkat. Aku ingat kisah Tunji Samad kandangan. Bekisah lawan aku dan guru Saman Jalil waktu haul Datu Taniran di kandangan. Ujar Tunji Samad, aku belajar lawan Julak Taha, lawan Kataha sepupu Siden. Tunji Tohan itu kuburnya di Sungai Jinga, Batate lawan Mintuha, Mukti Jamaluddin. Jadi ujar Tunji Taha lawan Tunji Samad, ikam dingai. Rajin-rajin mengaji kitab sampai alim. Ujar Tunji Samad, kenapa kak? Jadi ulun disuruh rajin-rajin sampai alim. Lamun ikam alim dengan kada mayu butuhnya. Ujar Julak Taha. Artinya banyak orang hendak mengambil laki. Membel berkat. Si utuh longor. Jadi ulun apabila ziarah ke makam Julak Taha. Kadang membaca assalamualaikum padamba sampai itu bujur julaknya ulun merasa sudah nah jadi piala bagilir. nyaman jiwa namun diberi Tuhan ilmu. Baca doa mulut bisa, baca doa tahlil bisa, bapidato agak, nikahkan orang kawin bisa, menangguh wali tahu, ini wali Allah, ini wali kota. Itu nya alim nang selamat keuntungan orang alim juga. La tazalu qaifatun min ummati dhahirin 'alal haq. Ada satu pasukan umatku nang tetap berjalan di atas kebenaran. Siapa? Orang alim. Munnya kada alim coba tak umpat-umpat. Banyak angin kemari betiuk umpat. Kada bisi pondasi, kada bisi pegangan. Jadi mudah-mudahan artinya kita berataan ini memikirkan tah macam apa supaya ada di rumah kita ini seorang ulama. Barang aja lamun anak kada alim minan tu barang nang alim. Ini pondokan banyak nang alim-alim. Jadi ada juga di rumah nang malajari. Nah, ujar kita. Apa bah ujar pondokan? Kam haurka tuntung segala. Tuntung bapa nak cus. Nah bapa pulang, abah minta lajari tungai sifat 20. Siap bah. Nah minantu nak melajari. La ilaha illallah, la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat hanya Allah bah. Allah khalaqakum wa ta'malun. Itu dalilnya. Allah Ta'ala menjadikan kamu dan apa perbuatan kamu. Jadi pian apabila sembahyang, ingatakan sembahyang itu gawian Allah. Pinanya aja pian. Syukur nate aku bisi minantu nang alim. Dan coba pak mati kita, ujar nang bini macam apa nak ulun nang mandiinya mah. Ujar minantu ulun mandiinya. Dan ulun mangapannya, ulun mawapaknya, ulun nang menyembahyangkannya. Ulun menalakilakannya, ulun mentahlilakannya. Sapala bisi minantu nang kaina. Lamun takanna minantu nang bungul. Memandii kada umpat. Mangapan kada umpat, kada bisa. Menyembah yang akan disuruh orang ikam nang Abdul minantu sidin lo berdiri ya. Allahu akbar subhanallah. Wallahu bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an. Bingung nang berataan kenanggaran, kenapa jadi bahayat sembahyang mayat? Kada ada bahayat ayat. Ini bahayat. Tuntung Yasin Allahu Akbar rukuk, itidal sujud ujar orang kenapa? Ini istimewa nang mati min tuhaunda. Istimewa. Aduh. Nah, itu. Jadi walau padas yang disampaikan, nah ini maksud ulun tuh supaya saban buahan rumah ada nama alim. Minta tak. Jadi nyaman betakun masalah kada kalain. Apalagi beminian di rumah tuh banyak masalah. Masalah haid kena bisa macam-macam tuh. Beminian tuh kena namanya kada tahu bakal luar darah haid. 2 bulan kasih sembahyangan. Tapi cus main aja. Nya ada pak orang haid 2 bulan setengah bulan aja ya kalau suka ya lah nah paling banyak nih lain pada itu kan istihal barangnya ini kan kada-kada tahu nang alim kada-kada pas pulang berasih asar berasih mandi ya nah barang sembahyang kan apa asar kalau zuhurnya kan lawan zuhurnya, sebab itu kalau dijamakan, ini asarnya aja zuhur kada, apang di rumah kada nang alimnya, lalu tak tinggal sembahyang bini-bini itu sewaktu. Ngalih kan urusannya nih, muka ada nang alim di rumah, batakun ke lain ngalih. Ngalih batakun ke lain, maka batakun ke lain. Ulunna anu badarahan terus, anu dimapa menyambat. Menyambat ke dimapa. Ulun berdarahan terus, kenapa nang berdarahan jar guru? Ngan lamun non laki kan nang rajin ikam katuj. Bariket tumakninah kita bujur-bujur berajin. Insyaallah sembahyang. Ini banyak sembahyang nang Allahu Akbar jar. Masih bergarap tangan lagi kena. Mbah tuntung itidal bergarap tangan sudah turun sujud. Waktu ruku pulang masih ulang alif lagi itu nah. Belakang sudah tidak. Kada waktu maknina lalu nang paling banyak laki-laki bini-bini kada mendengar huruf nang dibaca. Setiap sabiki huruf nang wajib dibaca muntung talinga kita kada mendengar asal waras pendengaran dan kada ada ujian labat dan sebagainya maut maka kada sah bacaan itu. Ini kalau kada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dolly. Berapa huruf yang kena mendengar? Kada sah wajib dibuliki. Apalagi bebinian penyupan mana? Kada mendengar lalu? Apalagi yang halus-halus nang kayak ini, sumpah yang monyak kada dilajari, bapak melihat. Ada kesnya, ulang bisi cucu, abahnya mati, yatim kalah, bertiga kita sumbayangan, ayo, jangan mau sumbayangan, jarkai, kada boleh bapak ngar lah, sumbayangan, sekali pak Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ujarkai, tikus ada, jadi ujar nang kakak, tikus-tikus ya, bapak ngar kalah, ujar nang petangan, jangan bapak ngar. Ujian yang kehabisan, untung aku kada bepander. Padahal berataan, batal aja kalau tak. Ketiganya. Fatihah bujur-bujur belajar, ya kan? Bujur-bujur, ihdinash shirathal ihdinash shiratal mustaqim. Ini kada jadi imam Arjumaat pulang bacaan salah ujar panitia masjid pian tak ganti aja lo yang lain nak ganti undang lah siapa nak ganti undang siapa ini anak. Kada dua di dunia anak. Nah iya sudah. Emosi naik. Jaga orangnya. Padahal ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Nangka itu baca. Baca. Inna shiratal mustaqim. Datang di mana? Ini bacaannya mustaqim. Ya pian yang ketahuan dengar ya Allah. Artinya salah tak? Ada jurang beriman pulang. Inilah shiratal mustaqim. Mustaqim. Ada jurang beriman lagi. Inilah selonyong. Apa pian? Selonjol. Kehendak kalau membujur kentonya. Belajar ya sudahnya nang inas ya Allah sudahnya luak bayi sudahnya ni tak sudahnya ye hingga pitli kau sudahnya nang Allah ni tak sudahnya belajar ikam tahu kan membaca Quran tu Fatihah wajib dengan tajwidnya. Kalau di luar pada itu hukumnya membaca Quran sunat jujur kagak suka. Tapi walau sunat membaca Quran batajwidnya hukumnya fardhu ain. Nah itu Bang. Unda aja kada baca Fatihah jua, tak ada sembahyang jua aja sunat aja baca Quran. Pintangan tajwidnya itu walau sunat Qurannya wajib tajwidnya hukumnya fardhu ain. Kada kau sembarangan baca Quran. Kalau kau sembarangan, mat lazim mesti bawa kop situ. Fala yahzung kaqauluhum. Behina di situ. Kada sedikit kurang membaca Yasin, kada singki. Kada apa? Kada bawa kop ke situ. Fala yahzung kaqauluhum inna nahlu ma yusiruna yu'linun. Haram tatahulah. Fala yahzung kaqauluhum inna nahlu ma yusiruna. Haram tabacaannya. aturannya fala yazung ka qauluhum bahina sab itu waqaf lazim hanyar inna na'lamu yazuma ya'lam. Kalau sedikit tolong baca Yasin itu tak ya namun jadi baca Yasin tak kada kabul baca Yasin yang mudahan jangan pesawat jangan gugur sekalinya pecah pesawatnya nang membaca ini ya lalu pembacaan haram ada tahmat lazim mat arif bisukun seperti bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim rahim min arrahmanirrahim itu mat arif bisukun. Mat arif bisukun itu apabila satu makro itu harus sama wajib sama kalau di sini dua harakat di sini dua sampai lin dua semuanya kada boleh di sini dua sini empat sini enam misalnya nang boleh nah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama dua lawan ini kada bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim sampai itu satu makro haram talah inya kada belajar ujar orang bahari sa'ain dia sama makro tu sa'ain guru aja nasrun tahir tak ahlinya tunji aini di apa di kandangan ahlinya guru anang sarani ahlinya benar kan masalah itu habis matian dia tahan sudah nang mana sangkat mengaji don sidin sempurna awam mengganti apa nama mengajinya waya-waya jua sedikit jua dapat nang mana kada sangkat lalu mengaji iya ya nang tadi mustaqib selawat. Ya, saya semen tadi kan gawian jadi nuntut ilmu di kelas, melajarkan ilmu, memimpin orang beribadat, minta beri makan orang, itu membawa orang ziarah pulang. Sehingga akhir umur sidin, kada pernah meninggalkan kota kelahiran sidin. Kemudian daripada itu, sebagai penutup acara hari ini, sebelum tahlil kita mengambil berkat Syekh Saman itu dengan membaca qasidah yang isinya doa. Doanya itu supaya seluruh umat Islam di bali Tuhan aman dan sentosa. Kena doa terakhir kita meminta luan Tuhan supaya umat Islam bersatu. Dan yang kedua penting lagi supaya musuh Islam musnah semuanya. Bisa aja Tuhan menghambisakan itu di mapakal kawe karena Tuhan bisa aja. Nah jadi ini mengambil berkat saya seman kita mendoakan terutama umat Islam yang mayoritas di negara kita Indonesia ini mudah-mudahan diberi Tuhan akan kesentosaan keamanan. Ya Allah. Allah. الَّذِينَ آمَنُوا وَطَمَأْنَ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وأن الله بجاهه يؤلف بين قلوب المسلمين ويهلك أعداء الإسلام والمسلمين على هذه النية يا رب العالمين وعلى كل ما نوى بسبب صالح إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلا ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه